بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، saudara-saudaraku yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang ke-26 ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat wal afiat, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita semua dan memberikan kita pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beberapa hari kita tidak bisa siaran dikarenakan ada beberapa kendala teknis yang terjadi. Sebagaimana biasa, hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah yang ditulis oleh Syekh Hafiz Ibni Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Hari ini kita coba membaca poin yang ke-56, poin yang pendek tetapi membutuhkan apa konsentrasi untuk kita pahami. Di sini Syekh membawakan satu pertanyaan, ala kam naw'in dalalatul asma'i wal husna, ada berapa jenis makna yang terkandung di dalam al asma'ul husna. Karena memang di pertemuan yang lalu kita berbicara tentang permasalahan asma'ullah wasifatuhu, yaitu nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Dan sudah kita sampaikan penjelasan dari Asy-Syaikh bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya di dalam Al-Qur'an. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya di dalam hadis-hadis yang sahih. Begitu pun Ahlus Sunnah wal Jamaah menafikan apa-apa yang dinafikan oleh Allah, begitu pun dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan nama-nama Allah yang indah, sifat-sifatnya yang sempurna, Ahlus Sunnah menolak adanya takwil, yaitu mengubah dari makna yang hakiki kepada makna yang lain, yang majazi misalnya. Begitupun Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menerima adanya tashbih, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala, atau menolak adanya takyif, menanyakan kaifiyah bagaimana. Begitupun Ahlus Sunnah tidak melakukan tahrif, mengubah-ubah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Ahlus Sunnah menolak yang namanya ta'til, yaitu membatalkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ahlus Sunnah itu sederhana, ya. Ketika mereka memahami, berusaha memahami nama-nama dan sifat Allah, mereka menetapkan apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan menetapkan apa-apa yang ada di dalam As-Sunnah, dan mereka tidak menolaknya semata-mata dikarenakan akal atau semata-mata dikarenakan hawa nafsu, apalagi disebabkan oleh kaidah-kaidah filsafat atau kaidah-kaidah akal atau kaidah-kaidah yang dibuat oleh manusia. Karena dalil adalah berasal dari Allah, dan sesuatu yang berasal dari Allah adalah pasti benar dan tidak mungkin salah. Sedangkan akal manusia tentunya banyak faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi akal mereka, baik itu lingkungan, teman, pemikiran yang menyimpang yang datang dari luar dan lain sebagainya. Oleh karenanya, kalaupun seandainya kita menjadikan akal sebagai ukuran, maka para sahabat, akalnya para sahabat, apa yang dipahami oleh para sahabat adalah lebih utama untuk kita ikuti. Karena kalau kita bebaskan begitu saja, setiap orang misalnya boleh memberikan apa namanya akalnya, pemahamannya kepada Al-Quran, tentunya apalagi dalam masalah akidah ya, mungkin dalam masalah fikih ada keluasan, ijtihad dalam masalah itu luas, tetapi dalam masalah akidah tentunya perkara ini sifatnya sangat apa namanya hati-hati. Oleh karenanya permasalahan akidah terkadang disebut dengan permasalahan yang sifatnya diketahui, dan setelah diketahui ya ditetapkan, itu permasalahan akidah. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke pembahasan kita poin yang ke-56. Di sini beliau berkata, ala kam nau'i dalalatil asma'i wal husna. Kalau memang kita harus menetapkan nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang sempurna, ada berapa makna ya, atau ada berapa dalalah, yaitu berapa makna yang terkandung di dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka di sini beliau mengatakan ada tiga. Yang pertama, dalalatuha ala dzat, artinya ketika kita menyebutkan Ar-Rahman, maka dia menunjukkan zat Allah. Jadi zat Allah ini dinamakan dengan Ar-Rahman bi mutabaqah, dan ini disebut dalalah bil mutabaqah. Jadi kalau kita katakan Ar-Rahman, ya tentunya menunjukkan zatnya, yaitu Ar-Rahman. Itu poin yang pertama. Jadi kalau dikatakan Ar-Rahman, ya Allah, Allah adalah Ar-Rahman, dia menunjukkan kepada zatnya. Jadi kalau saya katakan Ar-Rahman, maka maksudnya Allah, dialah Ar-Rahman. Ada makna yang kedua adalah dalalatu at-tadamun. Tadamun di sini artinya makna yang terkandung di dalam nama. Kalau dikatakan Ar-Rahman, dia menunjukkan Allah bil mutabaqah, secara mutabaqah dalam bahasa Arab. Ya. Lalu yang kedua, di dalam Ar-Rahman pun mengandung makna. Ini namanya tadamun. Dalam istilah akidah disebut tadamun. Ya tadamman fi hadzal ism, di dalam nama ini terkandung sifat rahmah, begitu. Yang selanjutnya ada namanya dalalatu iltizam, yaitu makna yang lazim. Artinya kalau kita mengatakan Allah itu Ar-Rahman, lazimnya apa? Lazimnya dia itu maha hidup misalnya, lazimnya itu dia maha kuasa, lazimnya itu dia maha pengampun, dan yang lainnya ya, yang maha hidup, yang maha kuat, yang maha mencipta, yang maha mengatur, itu lazimul makna, lazim makna lazim yang ada di dalam satu lafaz. Ini agak sedikit apa namanya, mungkin terdengar agak rumit, tetapi sederhana. Artinya beliau ingin mengatakan kepada kita bahwasanya antara nama dengan zat ada kesesuaian. Kalau kita tidak, ada sebagian kita sebagaimana nanti akan beliau bahas, menamakan dirinya misalnya Abdullah, tetapi dia munafik. Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba, orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, lalu menyebarkan doktrin sesat terkait dengan wasiat, bahwa Nabi sudah berwasiat kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib misalnya, sehingga mereka menolak kepemimpinan Abu Bakar dan Umar. Ini sesat. Namanya Abdullah, tapi dia orang zindiq, orang yang pura-pura masuk Islam untuk merusak Islam dari dalam. Ada zaman Nabi ada yang namanya Abdullah bin siapa itu, bin Ubay bin Salul. Ya ini pun munafik. Namanya Abdullah, tetapi sifatnya tidak seperti Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi kalau Allah tidak, ketika kita mengatakan Ar-Rahman atau Al-Alim misalnya, yang Maha berilmu, maka Al-Alim yaitu Allah. Al-Alim secara mutabaqah adalah Allah. Di dalam lafaz al-alim terkandung makna al-ilm, bahwa Allah ini memiliki ilmu yang luas. Antara nama dengan makna yang terkandung di dalamnya sesuai. Yang sebagaimana kita bahas sebelumnya, nama pasti mengandung sifat. Kalau kita tidak, kita kadang dinamakan dengan nama-nama yang bagus, tetapi akhlak kita tidak bagus. Ada orang yang misalnya menamakan dirinya siapa misalnya, kita katakan dia menamakan dirinya misalnya mahir, orang yang mahir, orang yang ahli, tapi dia tidak ahli. Atau ada orang menamakan dirinya Hamid, ya Hamid, tetapi dia tidak terpuji. Nah begitu kalau makhluk. Tapi kalau Allah tidak, ada makna mutabaqah, bahwa setiap nama-nama itu ya diberikan untuk Allah. Ya, baik Allah yang memberikan untuk dirinya sendiri ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikannya ya melalui wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, beliau sampaikan kepada umatnya bahwa Allah itu namanya ini loh, sifatnya ini loh. Ini apa namanya bil mutabaqah. Ada lagi bit tadammun. Pada setiap nama pasti mengandung makna dan maknanya ini biasanya digunakan sebagai sifat, ditetapkan sebagai sifat oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan satu makna memiliki dalalatul iltizam, makna yang menunjukkan keharusannya. Jadi kalau dia al-alim, tentunya dia al-mudabbir, al-hay, al-qayyum, al-qadir, ya, dan lain sebagainya. Ini sedikit agak terdengar rumit, padahal mudah. Apalagi nanti kalau kita sudah memasuki pertanyaan sebelumnya kaitannya dengan bagaimana kita bisa memahaminya dengan sederhana. Nah, kita memasuki pertanyaan ke-57. Jadi kalau pertanyaan 56, dalalah al-asma wa sifat ada 3. Ada dalalah mutabaqah, ada dalalah tadamun, ada dalalah iltizam. Contohnya tadi apa? Al-alim menunjukkan zat Allah. Allah al-alim. Di dalam al-alim terdapat makna ilmu yang menjadi sifatnya. Dan ada dalalatul iltizam, bahwa makna yang harus muncul kalau kita mengatakan Allah itu al-alim adalah pasti dia hidup. Ya, pasti dia berdiri sendiri. Dan makna-makna yang lain yang akan beliau sampaikan. Di sini beliau berkata, ma mithalu dzalik. Kalau memang maknanya ada 3, contohkan kepada kami makna-makna tersebut. Di sini beliau berkata, misalnya, ismuhu ta'ala ar-Rahman ar-Rahim. Nama Allah ar-Rahman dan ar-Rahim. Yadullu ala dhati al-musamma. Ar-Rahman ar-Rahim menunjukkan kepada zat yang dengannya dinamakan dia. Allah dinamakan dengan ar-Rahman dan ar-Rahim. Maka kalau kita mendengar ar-Rahman ar-Rahim, maka itu menunjukkan kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini disebut mutabaqah. Wa ala sifatil mushtaq minha wa hiya rahmah tadammunan. Dan sifat ar-Rahman dan ar-Rahim secara kandungan lafaz mengandung makna pengasih. Ya, jadi bukan hanya nama yang kosong dari makna sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang apa itu? Mu'tazilah ya. Kalau orang-orang Jahmiyah ya memang mereka menolak sama sekali. Mereka mengatakan Allah tidak memiliki nama, tidak juga memiliki sifat. Tapi kalau Mu'tazilah mereka tetapkan namanya tetapi mereka menolak sifat-sifat Allah. Ini menyimpang ya, ini akidah yang menyimpang. Lalu dikatakan wa 'ala ghairiha minas sifatil lati lam tushtaq minha kal hayati wal qudrati iltizaman. Dan kata Ar-Rahman menunjukkan makna yang lain yang sebenarnya tidak secara langsung terkandung di dalam nama Ar-Rahman, tetapi dia ditunjukkan oleh makna yang harus ada. Contohnya kata beliau kal hayah. Sebagaimana kita karena Allah itu Ar-Rahman maka kita sifati dia dengan al hayah yang maha hidup. Begitupun kita mensifati dia dengan Al-Qudrah. Karena tidak mungkin pengasih kalau dia tidak hidup. Nah, itu makna iltizam. Itu namanya makna iltizam. Wa hakadha sa'iru asma'ihi. Dan begitulah kondisi semua nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ada makna mutabaqah, ada makna tadamun, ada makna iltizam. Nah, ini kalau kita mendalami ilmu akidah, ketemu istilah-istilah seperti itu. Lalu dikatakan, وَذَلِكَ بِخِلَافِ الْمَخْلُقِ. Dan ini berbeda dengan kondisi makhluk. Saya makhluk dan kita semua makhluk. فَقَدْ يُسَمِّ حَكِيمًا يَا وَهُوَ جَاهِلٌ. Ada orang yang menamakan dirinya hakim, hakiman, bijaksana, padahal dia bodoh misalnya. Artinya kalau manusia tidak ada istilahnya apa? Makna yang tatabuk, tidak juga tadamun, tidak harus artinya. Artinya banyak orang-orang yang menamakan dirinya hakim, tetapi dia jahil. Atau misalnya ada orang yang menamakan dirinya azizan, yaitu perkasa, ya aziz. Tetapi dia zalil, ya, dia hina. Ada lagi yang menamakan syarifan, mulia. Padahal dia wadi' rendah. Ada lagi kata beliau yang menamakan dirinya kariman, ya orang yang terpuji, padahal dia laim, ya, yang terhina. Ada lagi yang menamakan dirinya saleh. Ah, ini fulan namanya saleh, tetapi dia talih. Apa itu talih? Lawan dari saleh. Ah, begitu kalau makhluk, ya. Lalu ada yang menamakan dirinya sa'id, artinya bahagia, tetapi kenyataannya syaqi. Dia susah, dia sengsara. Ada lagi yang menamakan dirinya misalnya hangzalah, buah yang pahit, atau abas, abbas, orang yang bermuka masam, tapi tidak seperti itu kenyataannya, ya. Artinya kalau kita bicara tentang nama Allah, maka namanya berarti adalah penamaan untuk zat Allah, untuk Allah, dan di dalamnya terkandung makna sempurna yang ada di dalam nama tersebut. Dan di dalam, karena dia dinamakan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka datanglah makna-makna yang lain yang harus ada, ya, karena tidak mungkin dia Ar-Rahman kalau dia tidak yang maha hidup, kalau dia tidak maha qadir, yang maha kuasa. Ini dalalah yang ada di dalam nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang beliau akan memasuki pembagian nama Allah dari sisi yang lain. Di sini, kalau tadi kan dari sisi dalalah, nama-nama Allah dari sisi dalalah, ada berapa tadi? Tiga. Satu, makna mutabaqah, tadamun, dan yang ketiga iltizam. Ya. Adapun dari sisi yang lain dikatakan di sini, kam kismu dalalatil asma'il husna min jihati tadammun. Dari sisi ada berapa jenis makna nama Allah dari sisi tadammun, dari sisi kandungan. Coba kita lihat di sini agar kita bisa memahami maksud beliau. Coba kita lihat penjelasannya. Yang pertama kata beliau, nama Allah itu kalau dari sisi kandungan terbagi lagi menjadi empat. Satu, al-ismu al-alam al-mutadamminu li jami'il ma'ani asma'il husna wa huwa Allah. Ada nama Allah yang dijadikan sebagai alam, sebagai namanya, yang mana nama tersebut mencakup semua makna dari asma'ul husna. Masya Allah. Jadi ada nama Allah yang dengan satu nama itu maka telah mencakup semua asma'ul husna. Siapa yang bisa menebak nama apa itu? Jadi dari satu nama itu mencakup semua makna yang ada di dalam asma'ul husna, yaitu Allah, nama Allah. Jadi nama Allah itu disifati, Allah disifati dengan Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, sampai akhir. Tetapi Allah tidak mensifati Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, tidak. Tetapi Allahnya, dia adalah makna yatadamman, al-mutadamminu, yang terkandung di dalamnya li jami'il ma'anil asma'il husna, ya, semua makna-makna yang ada di dalam asma'ul husna. Artinya Allah itu disifati, dinamakan. Allah itu dinamakan dengan Ar-Rahman. Jangan dibalik, kita enggak boleh mengatakan Ar-Rahman dinamakan dengan Allah misalnya, tidak. Tetapi Allah, ya, dinamakan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, sampai akhir. Jadi lafaz Allah, Allah, ya, lafzul jalalah Allah, kalau secara lafaz tentunya para ulama berbeda pendapat, ya. Apakah dia satu lafaz yang memiliki makna dasar, mushtaq, akar kata? Ada yang mengatakan iya, Allah itu dari kata alaha ya'lahu ilahatan, ya, dalam satu proses, dalam perubahan, dalam ilmu sorob, muncullah dari kata ilah itu Allah, ya, dari ilah muncul Allah, artinya sesuatu yang disembah, ilahatan, artinya al-ma'luh, Allah itu yang disembah. Itu dari sisi nama. Jadi nama Allah itu mengandung nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Ya, oleh karenanya dikatakan di sini ada ismul alam, ada nama yang merupakan alam, yang merupakan alamat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, al-mutadammin, yang mengandung li jami'il ma'anil asma'il husna, yang mengandung semua makna dari Asmaul Husna itu adalah nama Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Qur'an ya, banyak sekali misalnya wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Allah dialah yang berhak untuk disembah. Dialah alimul ghaib yang mengetahui perkara yang gaib dan yang nampak. Huwarrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Apa saja nama dan sifatnya? Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Nah, ini kan semuanya kembali kepada Allah. Ya, lalu wallahu, dialah Allah Khaliqul Bari'ul Musawwiru Lahul Asma'ul Husna, miliknya semua nama yang indah. Ini jenis yang pertama. Adapun ma'asirul muslimin, jenis yang kedua dari nama Allah adalah nama yang hanya menunjukkan kepada zat Allah. Jadi nama ini kalau kita pahami, kita renungkan, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dia kembali kepada zat Allah. Dia nama Allah, tetapi yatadammanu, ya di dalamnya ada kandungan makna bahwa dia kaitannya dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Misalnya dikatakan di sini jenis yang kedua, ma yatadamman sifata dzatillahi azza wa jal. Nama-nama yang mengandung makna tentang sifat dari zat Allah. Sifat dari zat Allah. Apa contohnya? Kasmihi ta'ala as-sami'. Misalnya kita menamakan Allah as-sami'. Maka ini mengandung zat, mengandung makna zat Allah. Bahwa zat Allah itu as-sami'. Sifat as-sami' yang artinya maha mendengar, dia mengikuti Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi tidak pernah Allah dalam satu waktu tidak mendengar. Tetapi Allah sejak awal, dia as-sami' mengikuti zatnya. Ya, zat Allah itu kan al-awwal. Laisa qablahu syai'. Yang pertama tanpa permulaan. Tidak ada yang mendahului Allah. Dan Allah adalah wal-akhir. Laisa ba'dahu syai'. Yang tidak ada lagi setelahnya kecuali Allah. Ya, Allah adalah yang awal. Kalau dalam istilah ilmu kalam al-qadim. Walaupun kata para ulama al-awwal lebih utama daripada al-qadim. Karena al-awwal artinya yang pertama. Sedangkan al-qadim yang terdahulu. Mana yang lebih sempurna? Tentunya yang pertama lebih sempurna daripada yang terdahulu. Kalau saya mengatakan dia adalah orang yang terdahulu tinggal di Jagakarsa. Di daerah saya di Jagakarsa. Bukan berarti dia yang pertama. Tapi kalau saya katakan dia adalah yang pertama tinggal di tempat ini, artinya tidak ada yang pertama, tidak ada yang mendahului dia. Nah begitu. Oleh karenanya ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah berusaha menjelaskan tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka membatasinya dengan dalil-dalil syar'i. Dibatasi dengan dalil-dalil syar'i. Ya, misalnya daripada kita menyebut Allah Al-Qadim ya, walaupun itu digunakan dalam indal mutakallimin, tetapi yang lebih jelas, lebih ablag, lebih sempurna maknanya kalau kita mengatakan al-awwal. Oh, lalu Ustaz, kalau ada orang yang mengatakan Allah itu qadim, kidam misalnya, qadim, sifat kita banyak, kita ditanya saja, maksud Anda qadim gimana? Qadim itu Allah pertama tanpa permulaan. Katakan awal saja ya, katakan awal, karena itu lebih pas dengan makna yang ada di dalam Al-Qur'an. Jelas ya? Jelas ma'asyiral muslimin, mari kita lihat. Kemudian makna yang kedua yang disebutkan oleh beliau adalah nama-nama yang menunjukkan kepada sifat zat-Nya. Kalau tadi kan yang pertama nama Allah yang menunjukkan semua sifat, yaitu Allah, dia disifati dengan semua nama dan sifat yang bagus. Itu berarti makna aslinya atau nama aslinya. Ya, yang lainnya terkandung nama dan sifat. Allah itu disifati, dinamakan dan disifati. Jelas? Itu yang pertama. Adapun yang kedua adalah nama-nama yang dia mensifati zat Allah. Contohnya tadi apa? As-Sami, Al-Mutadamminu, Sam'ahul Wasi, Jami'al Aswat. Kalau kita katakan As-Sami, maka maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar semua suara tanpa terkecuali. Jami' al-aswat, mendengar semua suara tanpa ada penghalang. Kalau kita kan terbatas. Allah sami, manusia sami, tidak. Allah itu sami, tetapi sami-nya Allah sempurna. Kalau sami-nya manusia naqis, kurang. Oleh karenanya di Al-Qur'an Allah pun mensifati manusia sami. Surat Al-Insan ya, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan manusia itu sami'an basira, mendengar dan melihat. Apakah artinya kita menyamakan Allah dengan makhluknya? Tidak. Ya, sami'nya Allah adalah kama yaliku bijalalihi, sebagaimana sesuai dengan kemuliaan, keagungan, kesempurnaan. Adapun kita, sami'nya kita, masya Allah, sami'nya manusia. Artinya kesamaan lafaz dan kesamaan makna yang umum tidak mengharuskan kesamaan hakikat. Nah, ini penting. Jadi walaupun ada kesamaan dari sisi lafaz, ada kesamaan dari sisi makna yang umum, sami ya mendengar, baik untuk Allah, untuk kita artinya sama mendengar, lafaznya pun sama, hanya saja berbeda dari sisi hakikat. Kalau sami'nya Allah, masya Allah, li jami'il aswat bila tisna'in, tanpa ada pengecualian. Kalau kita tidak, paling berapa meter sih kemampuan telinga kita? Ya, kalau dibanding dengan Allah ya nggak bisa, nggak akan pernah sama sedikit pun nggak akan pernah sama. Jangankan dengan khaliq, dengan makhluk, sesama makhluk pun beda, betul tidak? Saya mengatakan telinga manusia dengan telinga kelalawar misalnya, beda. Telinga kelalawar dia bisa mendengar suara melalui apa namanya itu, ultrasonik apa-apa dari jarak sekian kilometer. Kalau kita tidak, sekian meter sudah nggak bisa dengar. Atau misalnya kita melihat, saya melihat, lang melihat, ya. Artinya kita sama-sama melihat. Apakah ketika saya mengatakan manusia melihat, elang melihat, saya menyamakan elang dengan manusia? Tidak. Kalaupun ada kesamaan dari sisi makna yang umum, tapi dari sisi hakikatnya berbeda. Elang itu bisa sekian ribu kali, seribu kaki ya, sekian ribu kaki di atas langit, dia bisa melihat tikus yang kecil, atau bisa melihat ayam. Lalu dalam persekian detik dia meluncur dengan cepatnya, dia terjang ayam tersebut, dia tangkap. Ya begitu. Padahal sama-sama melihat, tapi penglihatan kita terbatas. Tetapi penglihatan hewan itu sedikit lebih hebat dari kita. Ya dia dalam jarak tertentu, walaupun dia ada batasnya juga karena dia makhluk. Ya tapi kalau Allah tidak, ya Allah tidak. Jadi ada nama yang mensifati zat Allah. Zat Allah itu apa? Sami. Dia memang sejak dulu maha mendengar. Dia sejak dahulu maha melihat. Nah, ini namanya sifat zatiyah ya, kalau dalam ilmu akidah disebut ada sifat zatiyah, ada sifat khabariyah, ada sifat fi'liyah, yaitu dalam pembahasan akidah. Lalu dikatakan di sini begitupun kalau kita mengatakan, kata beliau, al-alim, misalnya Allah itu al-alim, ini menunjukkan kepada apa? Al-alim menunjukkan kepada zat. As-sami menunjukkan kepada zat. Al-Basir menunjukkan kepada zat. Kalau kita kan tidak, manusia tidak ya. Pertama-tama lahir, kalau kata orang tua dikatakan, bayi itu tidak bisa melihat apapun. Lalu bertambah usianya, mulai dia bisa melihat, dan begitu terus kemampuannya bertingkat dengan bertambahnya umurnya, berkembangnya fisiknya. Kalau Allah tidak. Allah itu sejak awal, Allah awal, baik secara zat ataupun dengan secara sifat-sifat yang sempurna. Allah itu yang maha awal, maha pertama. Ternyata belajar akidah tidak sesederhana yang kita bayangkan ya. Ya sederhana sebenarnya. Saya selalu mengatakan kadang kita agak bingung mendengarnya, bukan bingung, tapi kita jarang mendengarnya. Kalau kita biasa mendengar kajian seperti ini, kita akan, oh begini ya. Allah itu nama mengandung sifat. Ada nama yang menunjukkan semua sifat, yaitu Allah. Nama Allah itu menunjukkan semua nama dan sifat. Ada nama yang hanya terbatas menunjukkan kepada zatnya saja. Contohnya As-Sami itu menunjukkan bahwa zat Allah itu maha mendengar. Al-Basir, zat Allah itu maha melihat kan. Ada Al-Alim, bahwa zat Allah itu maha mengetahui segala sesuatu tanpa ada batas. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, kata beliau, As-Salithu ma yatadammanu sifatu fi'lillah, nama-nama yang di dalamnya tergantung sifat dari perbuatan. Wah, Masya Allah. Si, kalau tadi kan sifat zat, kalau yang ini sifat perbuatan. Misalnya dikatakan Al-Khaliq, kalau saya mengatakan Allah itu Al-Khaliq, saya boleh menamakan anak saya, putra saya Abdul Khaliq, yang artinya hamba Allah, ya, yang maha pencipta. Khaliq ini menunjukkan apa? Menunjukkan perbuatan. Allah itu secara zatnya Al-Qadir, maha kuasa. Memang zatnya dia tidak terbatas, kekuasaannya mutlak hebat. Karena dia Al-Qadir, dia memiliki kehendak, perbuatan. Apa perbuatannya? Al-Khaliq. Ya, dia yang maha pencipta. Bisa dibedakan ya, antara Allah dengan Sami, dengan Khaliq. Kalau Allah, dia adalah nama yang menunjukkan semua nama-nama dan sifat. Kalau Al-As-Sami', Al-Basir, Al-Alim, Al-Qadir, dia menunjukkan zat Allah, bahwa zatnya memang maha mendengar, maha melihat, maha kuasa, maha segalanya. Tapi kalau Al-Khaliq menunjukkan apa? Al-Khaliq menunjukkan kepada perbuatan. Ya, menunjukkan kepada perbuatan. Allah itu Al-Khaliq. Artinya apa Al-Khaliq? Yang memiliki perbuatan mencipta. Allahu khaliqu kulla syai'. Allah lah pencipta segala sesuatu. Nah, itu namanya perbuatan. Begitu pun misalnya Ar-Razzaq, Ar-Razik atau Ar-Razzaq, Allah yang maha memberikan rizki, itu perbuatan. Al-Musawwir, yang maha membentuk rupa, Allah yang membentuk rupa kita. Wasawwarakum fa ahsana suwarakum, dialah yang membuat rupa kalian dan dia yang menyempurnakannya. Ini perbuatan ya, yang berangkat dari zat. Zatnya apa itu? Al-Qadir. Ya, Al-Qadir, karena dia Al-Qadir, maka dia mencipta. Ya, maka dia membuat rupa. Nah, ini ya. Lalu dikatakan makna yang terakhir adalah nama-nama Allah yang menunjukkan At-Tanzih. Apa itu At-Tanzih? Di mana Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari kekurangan. Contohnya apa misalnya Al-Quddus. Allah itu Al-Quddus, maha suci daripada naqais, daripada kekurangan-kekurangan. Au al-uyub, daripada kelemahan-kelemahan. Nah, itu Allah. Atau contohnya As-Salam. Allah ini yang maha selamat. Selamat dari apa? Selamat dari kelemahan, selamat dari sifat-sifat yang menunjukkan kerendahan. Jelas ya. Nah, ini dari sisi, ini dilihat dari sisi apa namanya, makna yang umum yang ada di dalam nama Allah. Sampai sini ingat atau tidak? Kalau dari sisi satu lafaz, itu mengandung tiga makna. Makna mutabaqah, makna tadamun, makna iltizam. Masih ingat ya? Kalau mutabaqah misalnya al-alim ya Allah. Tadamun di dalamnya terkandung makna ilmu. Iltizam, makna yang harus ada kalau Allah itu berilmu, berarti dia maha hidup. Nah, itu dari sisi satu lafaz. Tapi kalau kita teliti semua nama-nama Allah, muncullah empat poin ini. Apa itu? Nama Allah yang menunjukkan semua nama dan sifat, yaitu Allah. Allah, Allah, lafzul jalalah. Jenis yang kedua, nama Allah yang mengandung sifat atas zat. Contohnya apa? Sami', Basir, Alim, Qadir, ya, itu menunjukkan zat. Ada lagi yang ketiga, apa tadi? Nama Allah yang menunjukkan af'al, perbuatan. Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Ar-Razzaq, apalagi selain itu, Al-Musawwir, yang maha membuat rupa. Itu nama-nama Allah, tetapi di dalamnya terkandung apa? Sifat atas perbuatan. Bahwa perbuatan Allah begini loh, nah, begitu ya. Nah, yang keempat dan ini yang terakhir adalah nama-nama Allah yang memiliki makna, artinya kesucian Allah dari sifat-sifat yang lemah. Contohnya adalah Al-Quddus, As-Salam, nah ini Al-Quddus yang maha suci dari kelemahan, dari uyub dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada poin yang terakhir ya sebelum kita tutup. Poin yang ke-58. Ini poin yang terakhir yang kita baca di kesempatan hari ini. Sekitar ada pertemuan 2 atau 3 kali lagi ya sebelum kita memasuki bulan Syawal, Idul Mubarak insyaallah. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal kullu amin wa antum bi khairin. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita semua sejak awal sampai akhir ya. Mudah-mudahan amal kita dicatat sebagai apa namanya kebaikan, fi mizani hasanatina, di timbangan kebaikan kita semua. Ya yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, di hari yang tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang dipenuhi dengan tauhid, dipenuhi dengan amal ketundukan kepada Allah, kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, kepada hukum-hukum Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita memasuki poin yang terakhir hari ini, yaitu poin ke-58, bunyinya adalah kam, ada berapa aqsamul asma'il husna, jenis-jenis nama-nama Allah yang indah, min jihati, kalau ditinjau dari sisi itlaqiha ala Allah, dari sisi penggunaannya untuk Allah. Jadi nama Allah dari sisi dia disematkan kepada Allah, ada berapa jenis? Kalau tadi kan yang dua itu dari sisi makna, kalau ini dari sisi penggunaannya untuk Allah ada berapa? Dikatakan di sini secara umum ada dua. Ada yang yutlak alallahi mufradan, ada nama-nama yang digunakan untuk Allah secara mufrad, secara sendiri. Artinya cukup kita menyebutkan nama itu, maka kita telah menyebutkan sifat yang sempurna bagi Allah. Misalnya dikatakan Al-Hayy, Al-Qayyum, ya kita katakan Allah Al-Hayy, yang maha hidup, Al-Qayyum, yang maha mengatur makhluknya, Al-Ahad, As-Samad, itu kan cukup kita sebutkan satu, sudah bisa digunakan untuk menyebutkan nama Allah yang sempurna. Tetapi ada nama-nama yang kalau dia disebut, harus disebut yang lain. Nah ini tidak bisa mufrad. Jelas? Kalau yang ini kan cukup satu mencakup, apa namanya, kalau satu ini disebut, artinya sudah boleh. Tetapi ada nama-nama Allah yang dia harus disebutkan dengan yang lain. Contohnya di sini dikatakan wa minha ma la yutlaqu 'alallahi illa ma'a muqabilihi. Dan ada nama Allah yang tidak digunakan untuk Allah kecuali kita menyebutkan lawannya. Contohnya Ad-Dhar An-Nafi. Ya, Ad-Dhar An-Nafi. Tidak mungkin kita potong Ad-Dhar saja. Allah itu yang misalnya maha mendatangkan keburukan, tapi kita hapus An-Nafi yang maha mendatangkan apa kebaikan, manfaat. Atau contoh yang lain, Al-Khafid Ar-Rafi, Allah yang maha merendahkan dan dia yang maha meninggikan. Atau contoh yang lain, Al-Mu'ti Al-Mani', dia yang memberi, dia yang menahan. Al-Mu'iz Al-Mudhil, dia yang memuliakan, dia yang merendahkan. Itu gak bisa dipisahkan. Ya, itu harus satu kesatuan. Artinya kita tidak boleh mengatakan Al-Mudhil begitu saja, tapi kita katakan Al-Mu'iz wal-Mudhil. Lalu dikatakan fala yajuzu itlaqud dar walal khafid walal ma'ni walal mudhil kulli ala infiradihi. Maka kita tidak boleh memutlakkan kata ad-dar yang artinya memberikan keburukan, al-khafid yang merendahkan, al-mani yang menahan, al-mudhil yang menghinakan, al-anfiradihi secara mufrad, secara sendiri. Harus disertakan dengan sifat yang lainnya. Masya Allah, ini ilmu kaitan dengan Allah ya. Ashraful ulum. Ya, ashraful ilm. Sebaik semulia-mulianya ilmu, ya tentunya ilmu yang berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yutlaq qat'un syai'un minha fil wahyi, bahkan di dalam wahyu-wahyu Quran dan hadis nama-nama itu tidak dimutlakkan sendiri, ya la fil kitabi wala fis sunnah, baik dalam Alkitab ataupun As-Sunnah. Ya, misalnya contoh Al-Muntaqim, Allah Al-Muntaqim, apakah dimutlakkan Allah itu Al-Muntaqim? Tidak, tetapi ada kalimat inna minal mujrimina muntaqimun, sesungguhnya kami, kata Allah, atas orang-orang mujrim yang banyak bikin dosa, banyak melakukan kejahatan, muntaqimun, kami akan maha intiqam, membalas dengan hukuman yang setimpal atas mereka. Ya, atau dengan menggunakan dhu, katanya Allahu azizun dhu intiqam. Ya, wallahu alam bisawab ma'asirul muslimin. Mudah-mudahan sekitar 30 menit, ya 40 menit kita bertemu di sore hari ini menjelang sore hari, menjelang berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan untuk terus-menerus menuntut ilmu. Karena tidak ada kemuliaan kecuali dengan menuntut ilmu. ada satu riwayat yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, dan ada juga yang mengatakan dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib, ya, ungkapan man arada dunya fa'alaihi bil ilm, siapa yang menghendaki kebahagiaan di dunia maka harus dengan ilmu, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilm, dan siapa yang ingin akhirat maka dengan ilmu, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm, dan siapa yang ingin mendapatkan keduanya maka harus dengan ilmu. Dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, apabila Allah menghendaki memberikan kebaikan kepada seorang hamba akan Allah fahamkan dia permasalahan agama. Ini yang bisa kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.